hatiku jadinya merana berputus asa, merindukan di kau yang tiada terbayang setiap malam. Selalu bahagialah hidupmu. Doakan di kau selalu.